Paulus sialaguas itun ge bai ya Kaisar ge. Gewat gubernur Festus Yaetnus Kaisar ya ge, mahyari tati provinsi Yudea ge, odese gue enatel gila ge tabonyo betik toa Kaisar ya mabia Yerusalem. Ode gewat Festus Yaet Yerusalem bonyo, irmeba klentir ge yorhula so gue, negewa itu sukatu nare, rorilian manet lulti Yahudi nare, watirai tai, martanuk tun ramana du Paulus neti i. Lemade raten eraske toa Festus, magius rala eraske, maya so irire ma ror Paulus ma Yerusalem, ma Festus yugun wasitun ge. Kalir je sikrer rek mea nartabahun nuaiti salgek ditlan ge. Kes jadi Festus yala sirma biohe. Paulus iso malmatar lugaiti semetmet kekralage o Kaisarea. Odo lema soso bonyo, yaunege gula jaubai sodagun. Kol jesige mo, irmanet lultie nekre, dumaror yauma arambiai Kaisarea. Mamode golnye Paulus mlaibiai no sali, desigo bisama mioit salgeti mambiohe sali. Lema de Festus imint Yerusalem anagye segwe waltua lema mo segwe hean. Desi yulag bai Kaisarea. Ode irmianet lultu Yahudi nare duma rori dagun. Lema de bolbol ge boinyo Festus biai wen rahut tuntigi. Ode alharet kemaror Paulus mai wendes. Giat Paulus inait wendes bionyo. Iri Yahudi manus Yerusalem nekri. Ramdir miar gua letai. Ode roit salmasun ribun lan nekreti. Kes jede lema gigak salama sisuohe mlabiai no Paulus sali. Denje Paulus yalak tenan ge ma tianuk debiohe. Yaune ge lema gusal tebi ganda gun titnye tak Musa ge. Ode lema gala salgi itti hula sogwe se ige. Ode lema gusal tiga isa Roma wige dagun. Kes jede Festus yobak mayal ir Yahudi desikir ralatari. Denje yena Paulus debiohe. Mau mambai Yerusalem, mati gugun wasim tunge oso, kialik tela sala rabohe muala nekre. Kes jadi Paulus jelas mabiohe. Amo, senwege gumdirti wasim dulne, kola dene gumdirti wengai sergi yohut tun tige ragun. Denje musti momugun wasik tunne tiwen nebo. Odo inege humeragun ole magusal tir Yahudi narelik. Kes kere gol nyem labia ino sal yau. Kali gala totat yat kemak derat nyetak muohut mat nyat kemayanwe. Desigok toha mak mat bio. Klala gol nyetu nir Yahudi desi kereratan ukmarau it sal kemayanwe gele mamlai. Desige mole mirgi tawasi haret kema bisa mayal jabuati irnye kreelik. Dete gol nyemala gol yes. Desige moguten maksalak tunne bai Kaisar gebu. Lema de gubernur Festus iestuna yorwasi irmia surat yari. Maktebonyo Festus jalas Paulus de biohe. Kali oinege muten mansalaguasim tunge bai Kaisar gede. Lema de mustimo anambai nus Roma ge mati mait Kaisar ge. Gubernur Festus liosu Paulus wasi tunge ti Raja Agripa. Lema klen ge sosobonyo Raja Agripa yorraheta Bernike dermainus Kaisarea ge maraten alan ge ti gubernur Festus. Ode segue na ini ramin tides, desige bonyo Festus yak lol Paulus wasi tun ge ti Raja Agripa, matianuk debiohe. Gioat gubernur Felix hiareta tinus ne, desigo tiutuk irge itti semetmet ke kralage. Ode gioat kba Yerusalem bonyo, irmia bak lenti irge yor hula sogune wait usukhatu nare, ror irmia net lulpi Yahudi nare, mama manadu irge shmia yau. Ode ratan tuha yau ma guguni, maktunik haret matmiat keti. Keske de kwara sirohe, tuha irroma minare wait telage, lema bisa ma, aram yugun irge ma ntunik hareta nderan geti. Kol nye len la irges biatiait irmiawe itzalti desikre, mayalak tenan ge to hasir. Lema dan jair Yahudi desikrer tohayama aramia ini. Ode lema gugita masoso, de bol-bol gebonyo aramiwa hugaram. Ode gasoma irireror irjesma indirti wasik lulgue, mamode aramigun wasitunge. Lema de irmiau itsalti desikrer amdir, ode rahestundes. Keske de tun ratanuk desikre lemam dedan ma kolane nam guregan tiralak kue krala gene. Klala irjesikre rata urnulurur irjes cuma mo kiali wait kub kubak ke miesan bo. Ode kiali irge it ma ani Yesuske nege miat je keske de palustianu ohe irjesige miori furuk. Lema denje yanue lema kue ohe kala gol jaybe ma gohut maolnye. Lema de kena Paulus ohe. Yo ma tirugun wasitunne o Yerusalem ta lema de. Keske de lema yo. Lema de iten ma klugiti seimetmet ke krala ge huruk. Ma igita nini kaiser ge yohut wasitundes. Denjegal haret ke ma raja gai. Ma gugita ma gutot klelan geit. Desigo nen mengkosa iba inuslan Roma ge tisiara kaiser ge. Lema de Agripa biti Festus de biohe. Ya doaku no kobak mak tumolo irdies. Denji Festus tianuk ma biohe. Ande ga bolbol oden tumolo i. Lema denje ti bolbol ge bonyo. Raja Agripa yorra heta Bernike. Rmao hronak rabit raja nekre. Ma irire ralan deruge. Armoror usuk khatu batalion are, artabal irmianet lultinus des, negeror deruge, marak temar sugare wenlan rawahok sirtige kralage. Desigo Festus yal haret kemairi reror Paulus mai wendes jagun. Lemade Festus tanuk mabiohe. Raja Agripao, ode ribun lan maminti wenne mumu, miato sirnye. Irnyege ine ir Yahudi nare mumu roit salgeti ine. Negeti Yerusalem odeti nusne dagun. Mamarait yamwa raten mirmirmirin to hayau. Desigor boran marbohe. Lemamu irnyege miat bio. Keske de yanege lema gutot salge itma kdedat nyetak kuhut mat miat keti ine. Keske de miesan iten ma sialak wasitunne bai kaiser ge. Denje gohut ma anagosai bai nuslan Roma ge. Keske lema kweo he, kues nam saiti atiakie ma anagosati kaiser ge. Kali lema gigatu nam lamia kliosu ohe irnye isaldagun. Lema denje gabuk Paulus ma miama indir masyara o amo Agripa. Morirnya kremu mudagun. Mambihia wasitun ge mamak. Magolnya gatos mambihia imaktei. Desigeo anagia inen mokweo. Namsa ine anagu gesti atyakene. Kali kregano golnya buma kosa irma minti sedmet metke krala geit baika eserge. Desigo mustimo kues atyah nyema klosu ohe, irjesige yala salsa imane roit salgetine.